السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، hadirin Allah muliakan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di awal perjumpaan kita. Segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang enggak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Dan nikmat terindah adalah nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat amal soleh. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dikatakan oleh para ulama, seperti yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, bahwa beliau menyatakan ilmu itu dalil ala sarra'i wa dharra'. Ilmu itu adalah petunjuk. Dalil. Guidance kita. Untuk menyikapi kondisi senang dan kondisi susah. Jadi kondisi senang gak terlena dan tidak euforia lalu tenggelam, lalu mati karena tenggelam dia, gak bisa bernafas, lupa daratan, lalu terfitnah dengan kesenangan tersebut. Dan sebaliknya, kalau sedang sulit, dia akan sabar dan tegar. Jadi itu ilmu. Ilmu itu petunjuk di kala senang dan sulit. Jadi bukan hanya di kala sulit aja. Bukan hanya di kala sulit. Ada beberapa orang, lebih dari satu orang yang saya tahu langsung, itu ketika Allah sembuhkan dari COVID, itu justru merasa agak hilang arah. Agak hilang arah. Dan dia merasa bahwa kondisinya lebih baik ketika sedang sakit itu, daripada setelah dia sembuh, Allah sembuhkan. Subhanallah. Dia merasa lebih tenang ketika dia sakit daripada ketika dia sembuh. Dan itu bukan satu, dua orang. Sehingga menunjukkan bahwa kita membutuh ilmu. Kita butuh ilmu. Dan bukan hanya ilmu teori atau ilmu maklumat. Ilmu yang atau ilmu yang berkonotasi retorika, tapi ilmu yang bermanfaat. Dan dikatakan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, innamal ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh, atau kama qala. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar yang dihafal. Oleh karena itu, kita harus luangkan waktu untuk menuntut ilmu, ilmu yang bermanfaat. Karena hidup itu kalau gak senang sulit gitu aja. Dan kunciannya adalah ada pada ilmu. Dan kita bersyukur kita langsung bisa belajar dengan salah satu buku terbaik, Riyadhus Shalihin, dikonsepkan oleh salah satu ulama terbaik dunia, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, maka bersyukurlah kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah agar kita bisa memanfaatkan kesempatan ini. Agar kita bisa dilancarkan, lalu dipahamkan, lalu diberi taufik untuk menerima dan bisa mengamalkan. Karena gak semua yang ikut ngaji itu menerima, dan gak semua yang menerima itu mengamalkan. Cuma butuh taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus tanamkan dan perkuat syahadatain kita. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jaga diri dari kesyirikan. Hanya beribadah kepada Rabbul Alamin. Dan pada saat kita beribadah, kita berusaha mengikuti tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasul kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita kembali berada di awal bab ke-13. Bab bayani kathratit turukil khair. Bab keterangan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan kemarin kita sudah masuk ke ayat pertama yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan sekarang insyaAllah dengan segala kekurangan kita dan meminta pertolongan kepada Allah, kita masuk ke ayat kedua, Al-Baqarah ayat 197. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Dan apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, semuanya diketahui oleh Allah. Hadirin Allah muliakan, yang dibawakan Al-Imam Nawawi adalah penggalan, bukan ayat secara utuh. Mari kita baca ayat itu secara utuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu disyariatkan dan diwajibkan di beberapa bulan yang telah diketahui bersama. Faman farada fihinna al-hajja, maka barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan-bulan tersebut untuk mengerjakan haji, atau bahasa barang siapa yang haji pada bulan-bulan tersebut, fala rafatha, janganlah dia melakukan rafath. Nanti kita jelaskan bismillah. Wala fusuqa, dan jangan dia melakukan fusuq atau kefasikan. Wala jidala, dan jangan dia berjidal. Nanti kita jelaskan juga insyaallah taala. Fil hajj, ketika dia mengerjakan haji. Jadi jangan rafath, jangan fusuq, dan jangan berjidal. Tiga hal. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ, baru penggalan yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah. Dan apapun yang kalian kerjakan dari kebaikan atau apapun perbuatan baik yang kalian lakukan, niscaya Allah mengetahui semuanya. Ya Allah, diketahui oleh Allah. Wa tazawwadu, dan berbekalah. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wattaquniya ulil albab, dan bertakwalah kepada wahai ulil albab, orang-orang yang memiliki akal. Orang-orang yang memiliki akal. Hadirin Allah muliakan, ini ayat yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Konteksnya dalam masalah haji. Tapi penggalan dalam ayat ini yang diangkat al-Imam Nawawi sehingga dan belum masukkan ke bab ke-13 ini, itu umum untuk seluruh kebaikan. Jadi mari kita sejenak berbicara tentang konteks ayat ini. Ayat ini tentang haji. Kalau ayat sebelumnya tentang infak, sekarang tentang haji. Haji itu disyariatkan di bulan-bulan tertentu yang sudah diketahui. Apa maksud bulan-bulan itu? Mayoritas ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu keterangan mayoritas para ulama. Keterangan mayoritas para ulama. Ini Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sekali lagi, ini keterangan mayoritas para ulama. Di antaranya Ibnu Abbas, Asy'abi, An-Nakhai, dan para ulama-ulama yang lain. Dan itu sudah diketahui karena haji adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi haji itu disyariatkan di 3 bulan ini. Mungkin ada yang bertanya, loh, bukannya kita hanya boleh wukuf di tanggal 9 Dzulhijjah, Ustaz? Kenapa bawa-bawa bulan Syawal gitu ya? Bukankah mabit kita di Muzdalifah itu malam ke-10 dan tawaf ifadah, tawaf haji, sa'i haji itu di tanggal 10? Kenapa bulan haji dari Syawal, Dzulqa'dah? Emangnya boleh wukuf di bulan Syawal? Emangnya boleh wukuf di bulan Dzulqa'dah? Jawabannya enggak boleh. Terus maksudnya apa? Maksudnya seseorang sudah bisa ihram haji dari bulan Syawal dan bulan Dzulqa'dah, walaupun nanti wukufnya dan rangkaian mabitnya di Mina tanggal 8, lalu wukuf tanggal 9, lalu mabit Muzdalifah malam ke-10, lalu tawaf, sa'i, hadyu, lalu jumrah Aqabah, lalu potong rambut itu tanggal 10, lalu mabit di Mina sehingga ditutup dengan nafar awal atau nafar tsani. Itu semua di tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tapi kita tahu bahwa haji itu ada 3 bentuk. Haji tamattu, haji qiran, dan haji ifrad. Dan haji qiran dan haji tamattu dan haji qiran itu maksudnya kita umroh dulu baru haji. Tapi itu masih, tapi rangkaian antara umroh haji itu dinamakan haji. Jadi haji tamatu itu umroh, lalu tahallul, lalu haji di tanggal 8. Qiran tidak pakai tahallul, digabungkan langsung umroh dan haji. Ifrat hanya haji saja. Nah, barang siapa yang mengerjakan, ingin start ihram itu, dia udah bisa start tuh dari Syawal dan Dzulqa'dah, kalau mau. Kalau mau. Wallahu ta'ala alam bishawab. Itu sekilas, kita gak mau masuk ke haji, tapi gambarannya. Jadi, sekali lagi, sudah bisa masuk ke, misalnya orang mau haji tamattu, itu sudah bisa dari bulan Syawal dan Dzulqa'dah. Wallahu ta'ala alam. Walaupun jelas masuk Minanya tanggal 8. Wukufnya tetap tanggal 9, jangan dirubah-rubah. Aku mau Dzulqa'dah aja, Pak Ustadz, wukuf lebih sepi, emang gak ada orang. Kecuali panitianya persiapan. Karena wukuf di bulan Dzulqa'dah gak sah. Sahnya tanggal 9, tapi rame Ustadz, ya memang semuanya numpuknya di situ. Al-Hajju Arafah, kata Nabi. Haji itu wukuf di Arafah tanggal 9. Dari zuhur sampai maghrib. Jadi, itu gambaran. Oke, jadi gak usah bingung. Karena kira-kira gambaran sederhananya demikian. Dan pendalamannya itu ada nanti di manasik haji. Bukan saat ini kita bahas itu. Nah, faman faradha fihi al-hajj. Dan barang siapa yang mengerjakan haji di bulan-bulan tersebut. Fala rafath. Maka dia tidak boleh rafath. Apa maksud rafath? Rafath adalah berhubungan intim suami istri dan seluruh mukaddimahnya. Mukaddimah. Bahkan seluruh memasukkan ucapan. Ucapan bukan boleh, bukan berarti gak boleh ngomong ya, tapi ucapan yang menjurus ke sana. Jadi berhubungan intim dan mukaddimah, hal-hal yang mengarah ke sana, itu tidak diperbolehkan. Jadi pengkhususan. Tapi ini istriku sendiri. Ya ini poinnya. Kalau istri orang lain lebih parah lagi, gitu loh. Mau haji kayak mau gak haji gak boleh. Tapi khusus ketika kita ihram, rafath tuh gak boleh. Pada saat kita ihram haji. Jadi tidak boleh berhubungan intim suami istri dan hal-hal yang mengarah ke sana. Itu rafath. Wala fusuqah, dan tidak boleh melakukan kefasikan. Secara singkat, kalau kita baca buku-buku tafsir, kefasikan itu fusuq adalah seluruh maksiat. Seluruh maksiat. Khususnya yang diharamkan ketika haji. Jadi seluruh maksiat khususnya hal-hal yang diharamkan ketika haji. Dan kita tahu hal-hal yang diharamkan ketika haji itu pada dasarnya, pada awalnya halal untuk kita kerjakan di waktu normal. Seperti tadi berhubungan intim suami istri atau rayuan dan sebagainya. Lalu gunting rambut dan seterusnya. Tapi khusus ketika kita ihram itu gak boleh. Dan kalau kita kerjakan jatuh kepada kefasikan. Kita kerjakan dengan sengaja, hasilnya jatuh kepada kefasikan. Jadi gak boleh kerjakan maksiat. Dan plus itu tadi. Jadi lebih ketat daripada kondisi normal. Sangat ketat di haji itu. Wala jidal. Yang ketiga, dan jangan berjidal. Jidal itu debat kusir. Jidal itu debat kusir. Jadi jangan kesana. Jangan melakukan hal tersebut. Jangan berdebat. Jangan bantah-bantahan. Jangan menjatuhkan. Jangan serang-serangan walaupun dengan lisan. Tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan sebagian ulama tafsir mengatakan juga Jidal itu marah, itu juga masuk jidal, marah sama orang. Jadi hindari hal itu semua, hindari hal itu semua. Ketika haji, nggak boleh berdebat kusir. Tapi dia zolim Ustaz, sabar, sabar. Sampaikan dengan hikmah, nasihati, tapi begitu masuk ke perdebatan, dia ngejawab udah. Jangan, jangan masuk ke ranah debat kusir. Nah, hadirin Allah muliakan. Berat ya? Ya berat. Makanya kan, haji itu kata para madrasah. Haji itu madrasah. Yang menggembleng iman dan ketakwaan kita, itu haji. Masalah hajinya benar. Hajinya benar-benar berusaha mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berusaha totalitas, bukan hanya selewat. Yang penting kewajiban aku gugur. Terus di sana ya, cuman selewat-selewat gitu ya, nggak dapat. Tapi kalau benar-benar dijaga, benar-benar jaga lisan. Jaga, nah ini kan jaga, jaga nafsu, jaga syahwat, jaga lisan, jaga amarah, jaga emosi, ini semuanya. Rafat, fusuk, jidal. Bahkan yang awalnya mubah, gak boleh ketika sedang ihram. Terus juga kita dalam kondisi safar. Dan kondisi suhu dan iklim gak cocok dengan kita. Kalau kita haji di tahun-tahun ini kan musim panas hadirin. Musim panas. Ada orang nyolot di Jakarta yang suhunya cuma 30 derajat aja kita panas. Di sana gak perlu nyolot, kita udah panas hadirin. Subhanallah. Berapa tahun yang lalu itu? Itu haji itu bisa sampai 50 derajat. 50 derajat. Ih, subhanallah. Pernah 52 waktu itu. Jadi gak perlu dipanas-panasin, udah panas. Gitu. Oh, itu luar biasa. Pernah tuh ke Mekah, suhu 52 derajat, naik bus, seharian penuh, seharian, bukan satu derajat, dan AC-nya mati. Itu matang tuh di dalam hadir, dan serba salah. Mau buka kaca, panas, pengap. Buka kaca, itu angin 50 derajat. Jadi angin panas, ya Allah, subhanallah. Jadi gak perlu dipanas-panasin orang, kita udah panas dulu. Udah matang pula. Apalagi ada aja kan kita orang rombongan ya, tingkahnya si inilah, si itulah, subhanallah. Jadi haji itu madrasah, gak mudah. Kalau cuma selewat, yang penting pakai pakaian ihram. Lalu ketika misalnya makanannya gak enak, kita komen. Ketika kita di sebuah travel, servisnya kurang oke, kita komen. Ya semua orang secara umum bisa begitu. Kalau kalau plus komen. Kita komentar, kita ini sekarang. Tapi kalau dia begitu. Dia begitu. Ketemu teman rombongan yang egois, dia dizolimi, gak dikasih. Tetap tenang. Subhanallah. Nggak dikasih matras atau ini, udah nggak apa-apa. Udah tidur di luar aja, tidur di luar. Itu kan nggak mudah. Sangat nggak mudah. Pas lagi ngantri diusir. Subhanallah. Jadi hadirin Allah muliakan, sangat gak mudah. Kesannya enak, rofat, fusuk, jidal. Cobain aja Pak Haji. Bisa gak nerapin tiga hal ini? Jangan rofat. Apalagi, ya, dan ya, ini tentu pergi bareng istri. Ya. Atau gak pergi bareng istri, telepon-teleponan. Kita ada telepon sekarang. Aku kangen banget terus bicara, gak ngalor ngidur, bisa baik. Wala fusuk. Dan jangan pernah melakukan maksiat. Termasuk hal-hal yang hukumnya asalnya boleh tapi diharamkan ketika haji. Ketika ihram. Lalu jangan pernah berdebat. Jangan pernah berdebat. Subhanallah. Itu hadir, jangan pernah berdebat. Kita lagi nyari bus, tiba-tiba dapat diserobot orang. Nah. Itu tenang, jangan emosi gitu. Belum makan, sabar, tenang. Karena orang kaya bisa tanggal 10 terlambat makan, jangan debat, tenang, jalanin aja. Oh, itu madrasah. Dan kalau kita berhasil dengan taufik dari Allah, akan ada perubahan besar dalam kehidupan kita. Makanya yang hajinya mabrur berubah hidupnya. Karena memang safar haji itu beda jemaah. Wih, rugi deh kita hidup cuma sekali enggak haji. Mintalah sama Allah. Dan rugi juga kalau kita haji enggak ngikutin sunnah Nabi SAW. Hajinya formalitas saja. Oh, itu enggak dapat soul-nya, enggak dapat jiwanya haji jemaah. Kita harus ngikutin tuntunan Nabi SAW. Nah, karena ini gak mudah. Jadi bayangin dalam safar begitu, yang berat, fisik, terkuras, energi, bisa dehidrasi, panasnya luar biasa. Itu kita harus benar-benar komit isi detik demi detik, langkah demi langkah. Perjalanan demi perjalanan itu dengan ketaatan dan amal soleh. Ketaatan dan amal soleh. Nahan pada saat pengen ngedebat orang karena kita merasa dizolimi, kita diselak. Gitu kan, dari Muzdalifah ke Mina pagi-pagi kita udah ngantri diselak oleh orang. Gimana sih? Nah, merubah emosi untuk mendebat ke zikrullah, ke berzikir kepada Allah, ke istighfar, ke baca Quran, atau ke talbiyah, itu kan gak mudah. Kita harus jaga pada debat dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Udah mas, kita jangan berdebat, jangan debat orang tersebut, kemudian kita bertalbiyah aja. Oh ya, bertalbiyah, iya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ah, itu kan ngalihin itu tuh berat jemaah. Di jam 10, jam 11, matahari terik, minta ampun. Subhanallah. Kita harus jalan jauh. Jalan jauh. Dan di antara bagian tubuh kita udah ada yang lecet, aduh, terus ada yang mau apa, ada yang nyolot lagi, aduh, itu tuh anaknya kita beri aja kalau kita emosi, tapi nggak boleh, harus sabar. Nah, sabar itu kan amal soleh yang menggantikan perdebatan dan maksiat. Itu berat. Terlebih lagi kondisi safar. Orang tuh kalau kondisi safar lebih bebas bermaksiat. Kecenderungan maksiatnya tuh lebih besar. Kenapa? Karena jauh dari kampung halaman. Nggak ada yang lihat juga. Udah nggak apa-apa, gue mau ribut sama orang itu. Gitu. Misalnya lagi sebel sama orang dari negara mana, tau juga nggak ada yang tau gue ini. Kan begitu ya. Orang kan kalau safar segala macam, itu kan potensi maksudnya besar. Makanya kan sunnah Nabi itu jangan safar sendiri, jangan safar sendiri. Bahkan banyak orang mengatakan kalau safar itu lebih dari dua orang, tiga dan seterusnya, karena dua orang itu masih bisa kompakkan, tapi tiga lebih minim untuk bisa kompakkan, kompakkan bermaksiat maksudnya. Nah, oleh karena itu lihat penggalan berikutnya, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah, masya Allah. Dan apapun yang kalian kerjakan dari kebaikan demi kebaikan tersebut, Allah mengetahuinya. Semuanya diketahui oleh Allah. Walaupun orang rumah kalian gak tahu, orang rumah gak tahu. Makanya kan ada kasus-kasus begitu ketika haji. Ada oknum kan ketika haji. Karena kan gak mudah. Akhirnya maksiat di sana, bahkan maksiat di Mekah hadir. Na'udzubillah teman, na'udzubillah. Kasus itu tuh ada. Karena kan gak ada yang tahu misalnya. Jadi apapun yang kalian lakukan, Allah tahu. Allah tahu. Allah tahu. Ketika kalian capek, Allah tahu. Ketika kalian bertalbiyah sampai suara kalian seret atau hilang, Allah tahu. Ketika kalian merubah talbiyah ke takbir di tanggal 10, 11, 12, 13, jadi sambil jalan suara udah mau habis, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah tahu. Walaupun gak ada yang tahu. Itu. Kalian kepanasan, terus ada yang zolimin kalian, kalian sabar aja. Allah tahu. Allah tahu. Gitu. Ya. Ada pernah kejadian tuh di Arafah, kita masuk. Masuk ke Arafah tuh, hadirin. Ternyata tenda kita udah diisi orang. Udah gak ada tempat. Udah. Tenda rombongan kita udah diisi oleh orang. Gak ada tempat sama sih, gak ada tempat. Jadi jangankan buat berapa waktu itu ya. Jangankan buat 2-3 orang. Jangankan buat satu rombongan yang ada 40 atau 50 orang. Buat 1, 2, 3 orang aja gak ada. Full. Padahal udah jelas ini. Kita punya bukti dan seterusnya. Lalu kita bicara sama pemimpin rombongan yang pakai tenda tersebut. Mohon maaf Pak. Kalau gak di nota ini sih, kalau dalam surat ini, ini kami di tenda sekian dan tenda itu adalah tenda yang ini. Mohon arahannya gitu loh. Udah dijaga banget biar biar kita gak masuk ayat ini kan. Katanya gak bisa. Maksudnya kenapa ya? Iya. Kita juga gitu. Maksudnya kita juga. Tenda kita diambil orang. Tuh tenda kita di sana. Begitu kita datang, ternyata ada orang pakai itu. Makanya kita ke sini. Oh. Lalu apa solusinya? Ya udah kalau mau, kalian kosongkan dong tenda kita itu. Kalau tenda kita kosong, baru kita pindah dari tenda kalian ke tenda kita. Dalam hati kita kan, apa hubungannya ya? Kenapa dia punya masalah sama orang, lalu dia zulimin kita? Kita kan gak ada sangkut pautnya. Kita gak ada sangkut pautnya. Kan dia dizulimin orang, kenapa dia ambil hak kita? Dan ngotot, Lalu kita disuruh berhadapan sama yang zolimin dia tersebut. Macam-macam lah jamaah, aneh tuh. Ini sebenarnya yang ini siapa sih? Kita coba sampaikan sekali lagi, tetap gak mau. Oh itu setannya udah mulai goda tuh jamaah. Ini gak benar nih. Akhirnya kita musyawarah. Alhamdulillah dengan musyawarah itu diingatkan. Fala rafa'ta wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan berdebat. Ini ujian. Dan ini bukan satu lawan satu. Ini dia sama rombongan. Jadi kalau kita mau buat keributan rame ya. Ramenya mencolok sekali. Yaudah, coba sekali lagi bilang baik-baik. Pak. Jadi kesimpulannya bagaimana? Ya nggak bisa. Kita udah di sini. Kalau mau kita pindah, tolong usir yang pakai tenda kita tersebut. Tahu kita. Iya. Ya udah. Kita putuskan bahwa jamaah keluar dan cari tempat lain. Dan itu berat. Itu berat. Gak mudah. Tapi Allah katakan, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Dan apapun yang kalian lakukan itu Allah tahu. Diketahui oleh Allah. Dan benar hadirin, subhanallah. Itu tanpa disangka-sangka. Kita dapat tenda atau dapat tempat tertutup kosong, subhanallah. Dapat tenda tertutup kosong. Enggak besar, tapi cukup untuk kecil tempatnya, kecil. Tapi cukup untuk rombongan pada saat itu. Dan yang pengalaman-pengalaman haji, itu kaget karena enggak ada ceritanya ada tempat kosong. Pada jam tersebut, di tanggal 9 itu. Di hari Arafah terus jam 9, ada tempat kosong tuh. Karena kita belum pernah nggak dapetin sebelumnya. Orang tuh udah penuh segala macam, dipakai inilah, pakai itulah. Ini kosong, subhanallah. Udah masuk sana, alhamdulillah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Dan apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, sabar, tenang, tetap jaga diri, nggak mau berdebat. Itu Allah tahu, jemaah. Allah tahu. Dan Allah akan balas itu. Itu yang dijelaskan para ulama seperti Al-Qurtubi dan sebagainya. Ya bukan hanya tahu, sebatas tahu kan. Kan Rabb kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Rabb kita Al-Muhsin. Rabb kita Ahkamul Hakimin. Gak akan zalimi kita. Allah akan ganti. Jadi itu benar-benar jadi motor orang-orang yang naik haji. Makanya ini ayat yang harus diketahui oleh orang yang naik haji. Dan harus dikaji. Karena kalau enggak meledak terus tuh emosi di sana. Berantem terus. Mau ribut terus. Dan itu bukan satu dua kasus. Begitu kepanjang. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Tenang lagi. Oke. Okay. Allah tahu kok kita dizolimi. Dan Allah tahu kita gak mau berdebat bukan karena kita takut. Bukan karena kita gak bisa. Tapi karena Allah perintahkan kita hindari perdebatan, kita hindari. Itu ada bicara baik-baik. Gak direspon dan walaupun argumentasinya lucunya minta ampun, dia dizolimi orang, itu alasan dia boleh zolimin kita. Subhanallah. Dan dia suruh kita berhadapan dengan orang yang zolimin dia. Dan dia juga zolim. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah. Itu jamaah. Nah pengalaman di haji hendaknya dibawa di tanah air. Karena ini konsep bukan hanya di Arafah, bukan hanya di Mina, bukan hanya di Muzdalifah, dimanapun. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُ اللَّهُ. Masya Allah. Allah tahu. Tenang aja, Allah tahu. Lihat. Tauhid asma wa sifat. Iman kepada nama-nama dan sifat Allah. Itu benar-benar kekuatan, hadirin. Kekuatan. Gak ada yang tahu, tapi Allah tahu. وَتَزَوَّدُوا. Dan berbekallah, kata Allah. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Dan maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan berbekallah. Berbekal. Konteksnya dalam haji bahwa orang yang naik haji harus berbekal. Kenapa Allah kata demikian? Kalau kita baca buku-buku tafsir, hadirin, karena waktu itu ada fenomena sebagian orang naik haji gak berbekal. Gak bawa bekal. Gak bawa makanan. Satu. Dengan dalih, kita kan mau haji. Jadi tamu Allah. Masa Allah gak kasih makan kita? Udah jalan aja, gak usah pakai bekal. Dalam riwayat yang lain, mereka katakan, kita ini tawakal sama Allah. Nah, diluruskan pemahaman itu. Bukan begitu konsepnya. Betul. Kalian itu tamu Allah. Tapi kalian harus berusaha bawa bekal. Bawa bekal. Bekal yang membuat kita enggak tergantung sama orang. Itu kata para ulama. Bekal yang membuat kita enggak minta-minta sama orang selama haji. Bekal yang membuat kita enggak dompleng sama orang. Berbekal. Lalu Allah ingatkan bahwa bekal itu bukan secara fisik, bukan hanya materi, bukan hanya makanan, tapi bekal terbaik adalah ketakwaan. Artinya bekal fisik harus, bekal secara materi ya harus, makanya ditegur sama Allah. Tapi bekal itu harus diperkuat dan disupport dengan bekal terbaik, ketakwaan. Karena bekal materi hanya untuk di dunia. Dan bekal ketakwaan itu di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Gitu jemaah. Konteksnya dalam masalah haji. Banyak orang itu gak persiapan secara ketakwaan untuk naik haji. Persiapannya hanya materi. Banyak orang tuh H-7 mau jangan persiapan H-7 mau berangkat, masih sibuk dengan urusan dunianya dan semakin sibuk dengan dalih kan saya mau libur, mau cuti selama 20-40 hari. Jadi alih-alih persiapan ketakwaan justru mengendor berkurang karena sibuknya minta ampun. Dalihnya mau haji dan cuti 20-40 hari. Ini keliru fatal. Dan gak heran ketika haji dia babak belur, hadirin. Babak belur dari masalah, babak belur tidak bisa bertahan menghadapi maksiat. Gak bisa nahan emosi dalam setiap pancingan perdebatan. Kenapa? Gak ada persiapan. Gak ada persiapan. Emangnya Indomie bisa nahan diri kita untuk enggak marah sama orang kalau kita diselak ketika ngantri toilet, ketika kita diusir dari tenda kita? Pak, kenapa enggak marah? Papa tuh tadi diusir dari tenda lalu ngantri toiletnya diselak karena saya mau Indomie rebus 3. Kan enggak ada orang bilang begitu. Yang membuat kita gak marah adalah iman. Yang membuat kita gak marah adalah keyakinan bahwa وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُ اللَّهُ. Apapun yang kalian lakukan, semuanya diketahui oleh Allah. Dan Allah gak akan sia-siakan. maka perbanyak amal saleh, perbanyak amal saleh, perbanyak amal saleh. Dan ketika bekal ini berhasil di haji, maka terapkan setelah haji dan di luar haji. Makanya Allah tutup wattaquniya ulil albab, dan bertakwalah kepada diriku wahai orang-orang yang menggunakan akal sehat. Ulil albab hadirin, ulil albab, orang-orang yang berakal. Tapi banyak orang cerdas itu gak bertakwa. Banyak orang cerdas itu tidak bertakwa. Kenapa tuh? Sedangkan Allah mengatakan bahwa orang-orang yang berakal lah yang bisa bertakwa dan bisa mengamalkan. Makanya itu yang dipanggil wattaquniya ulil albab, dan bertakwa kepada ku wahai orang-orang yang memiliki akal. Karena hadirin, akal di sini, orang-orang yang punya akal itu bukan sebatas orang-orang yang punya akal yang cerdas, bukan, atau punya akal yang jenius. Tapi kata para ulama, albab itu bentuk plural dari lub. Lub itu artinya khalis. Khalis, murni. Murni. Sebagian ulama mengatakan seperti Ar-Raghib, bahwa ulil albab itu atau albab adalah bukan hanya sebatas akal, tapi orang yang punya akal yang murni dan bersih dari berbagai macam hiruk pikuk kepentingan dan hal-hal yang membuat apa, membuat pecah konsentrasi, terdistract dari urusan dunia dan kemaksiatan. Jadi orang yang bisa bertakwa itu adalah orang yang punya akal yang bersih, gitu loh, yang murni, nggak ada kepentingan kecuali menjadi hamba Allah, kecuali mengharapkan wajah Allah, murni, bersih. Tapi kalau udah ada kepentingan A, kepentingan B, kepentingan C, ambisi A, ambisi B, ambisi C yang sudah, yang tidak selaras dengan ridho Allah, mau cerdasnya kayak apapun, mau IQ-nya setinggi apapun, gak akan bisa bertakwa. Maka orang yang bertakwa atau ketakwaan lebih tepatnya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya akal yang murni, gak ada kepentingan, gak ada nafsu. Dalam arti nafsu gak bisa ganggu dia. Itulah orang-orang yang bisa mengerjakan berbagai macam amal ibadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan, ini bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Kita buka sesi tanya jawab sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, fikum barakallahu. Semoga Ustaz dan kita semua umat Islam selalu dijaga Allah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, sangat takut sekali disebut anak durhaka bila tidak menafkahi orang tua di masa tua beliau. Saya tidak rutin menafkahi orang tua di masa tua karena berpikir dan melihat beliau mampu. Bagaimana hukumnya di hadapan Allah sekarang, menyesal sekali hati setelah beliau wafat. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaan yang bermanfaat. Yang pertama untuk kita semua, ini pelajaran, jangan pernah hitung-hitungan sama orang tua mumpung mereka masih hidup. Ini beliau yang bertanya aja, suka ngasih tapi nggak rutin aja nyesel gitu loh. Padahal beliau ngasih nih, tapi nyesel, kenapa ya saya nggak maksimal? Kenapa saya nggak maksimal? Nyesel, subhanallah. Apalagi kita suka lupa sama orang tua. Padahal kita mampu, kecuali kalau kita nggak mampu. Kecuali ada faktor halangan syar'i yang lain. Tapi ketika ini hanya sekedar kelalaian, ini bahaya. Maka buat kita semua, mari kita perbaiki dengan hitung-hitungan sama orang tua. Lalu yang kedua, kalau orang tua kita mampu, nggak ada masalah. Tidak dikatakan anak durhaka. Menjadi wajib jika orang tua nggak mampu, gitu poinnya. Tapi kalau orang tua mampu nggak apa-apa. Cuman mungkin jadi nggak maksimal aja. Tapi kalau durhaka insya Allah enggak. Dan insya Allah pahala besar. Dan yang terakhir, belum pupus harapan. Kenapa? Karena kita masih bisa menjadi anak yang soleh. Atau kita masih bisa wakaf atas nama beliau. Dan kita masih bisa mendoakan beliau pada saat beliau telah wafat. Jadi tetap semangat beribadah, lalu juga doakan beliau dalam setiap sholat, sujud, sepertiga malam terakhir, lalu kita bisa wakaf atas nama beliau. Walau ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jika dalam menonton kajian ibu kita mengajak bicara, mana sebaiknya kita dahulukan? Jazakallahu barakallahu fikum. Ya, terima kasih ibu. Ibu kalau ajak bicara punya fardu ain. Kajian tergantung materinya, dan kalau fardu ain pun dengan konsep begini kita bisa putar ulang. Jadi kalau ibu dicuekin, maslahatnya hanya saat itu saja dan bisa langsung menimbulkan mudharat. Tapi kalau kajian sempat terdistract, kita bisa kejar di rekaman. Jadi jika kondisi demikian, ibu jelas. Jadi sambut, apalagi ibu kita masih awam atau masih belum tahu gitu, atau ya gaya ibu-ibu deh gitu. Nah, tapi setelah itu ya edukasi. Coba jelaskan kalau bu, kalau biar ilmu kita tambah berkah, dapat berkahnya maksimal, kita ini harus memuliakan ilmu, bu. Kata para ulama, bil adabi tafhamul ilma. Hanya dengan adab kita bisa mengerti hakikat ilmu. Yang disampaikan setelah kita respon, setelah kajian selesai, jangan pas kajian masih berlangsung, akhirnya ngobrol deh. Apalagi debat. Setelah gitu. Jadi begitu pas ibu ajak bicara di kajian, respon aja. Dan dicuekin. Jangan dicuekin. Salat sunnah tuh disuruh batalin loh. Jadi jangan dicuekin. Apalagi disuruh diem. Bu, ini bahaya. Masa ibunya digituin? Gak boleh ibunya digituin. Jadi jawab dengan baik, sesimpel mungkin, dan jangan buka obrolan panjang. Lalu setelah clear semua, coba edukasi. Udah dikasih tahu, tapi nanti besok gitu lagi, udah jawab lagi pelan-pelan. Sama juga orang tua. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala semoga melindungi Ustaz dan keluarga semua umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, bagaimana kalau kita ngasih ke teman lalu sama teman kita diposting di status IG atau WA? Apa hukumnya riya Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan bermanfaat. Kita harus dudukkan dulu apa itu riya. Riya itu kata Imam Ibnu Hajar Hafidz rahimahullahu taala, Imam makna yaitu memperlihatkan amalan agar dipuji oleh orang lain. Kita yang memperlihatkan amalan untuk dipuji, bukan hanya memperlihatkan semata, tapi untuk dipuji. Oleh karena itu, kalau yang memperlihatkan bukan kita, dan kita juga gak ingin dipuji, maka itu bukan riya, itu urusan dia. Dan dia pun belum tentu riya juga. Jadi memperlihatkan agar dipuji, itu riya. Itu riya. Dan yang berikutnya, itu ketika setelah kita kasih, udah lupain aja. Gak usah cek-cek status IG-nya, atau WA-nya, dan seterusnya. Kita sibuk dengan amal soleh, udah lupakan. Sebagian ulama mengatakan kalau beramal soleh, habis beramal, ambil ingatan Anda, buang ke laut. Itu cuma bahasa kiasannya. Jadi ambil ingatan Anda, buang ke laut. Udah lupain deh. Lupain. Walau ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, tim kajian, dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustadz, apa indikasi kita sudah berjuang dengan sungguh-sungguh dalam mendakwahi pasangan kita? Apakah jika pasangan kita belum juga berubah, itu berarti perjuangan kita belum maksimal? Enggak. Terima kasih atas pertanyaan. Enggak begitu. Indikasinya bukan pasangan kita berubah atau tidak berubah. Indikasinya sudahkah kita bertakwa semaksimal mungkin. Bertakwa semaksimal mungkin. Dan tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan. Jangankan kita, para rasul saja tugasnya hanya menyampaikan. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 99, ma'alar rasuli illal balag. Tidak ada kewajiban atas seorang rasul kecuali hanya menyampaikan. Selebihnya itu hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita udah maksimal menyampaikan tapi pasangan kita tetap tidak berada di atas hidayah, belum berubah sampai wafat, maka itu bukan kesalahan kita. Dan kita juga gak boleh vonis orang. Atau kita punya teman kajian gitu. Itu kok ngajak orang, istrinya sendiri masih begitu. Atau suaminya sendiri masih begitu. Gak harus demikian. Bukankah kita atau bersama-sama Nabi Nuh? Bagaimana istrinya? Nabi Lut, bagaimana istrinya? Bukan jadikan simbol bagi orang-orang kafir kan? Itu istri para nabi. Dan gak berubah sampai akhir hayat mereka. Gak berubah sama sekali. Tidak ada perubahan. Sampai akhir hayat. Bahkan dijadikan simbol bagi untuk orang-orang kafir. Kan? Apa kata Allah dalam surat At-Tahrim ayat 10? Allah katakan, dharaballahu mathalan. Allah berikan perumpamaan sampel. Lilladzina kafaru. Bagi orang-orang kafir. Imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Dua wanita. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abadai min ibadina salihai. Mereka itu jadi istri dua hamba kami yang soleh. Dipimpin oleh dua hamba kami yang soleh. Jelas Allah kata dua hamba kami yang soleh. Fakhanatahuma. Tapi si dua wanita yang mengkhianati suami-suami. Mengkhianati soalnya. Falam yugniya anhumah minallahi syaih. Dan gak ada manfaatnya. Seluruh yang mereka punya. Status mereka istri nabi gak ada manfaatnya. Bayangkan Allah katakan. Dua istrinya pengkhianat. Dan suaminya tetap soleh. Suaminya tetap soleh. Jadi kalau itu istri para nabi. Dua istri nabi. Ini nabi. Lalu bagaimana dengan yang bukan nabi? Mungkin aja kejadian. Itu punya teman kajian, masya Allah orangnya luar biasa, tapi isinya na'udzubillah, teman na'udzubillah. Kan ada kasus demikian. Dan itu bukan berarti suaminya gak bisa mimpin. Ini Allah katakan apa? Nabi Nuh dan Nabi Lut gak bisa mimpin. Allah yang berfirman, min ibadina salihain. Jelas direkomendasi oleh Allah. Nabi. Dan Nabi Nuh, ulul azmi. Satu dari lima rasul terbaik sepanjang masa. Tapi kalau Allah diuji dengan istri. Di sisi yang lain, Asia, ketika punya suami Fir'aun, itu opposite dari yang sebelumnya. Apakah Asia dikatakan gagal? Enggak. Menurut pasangannya, orang durhaka dari yang paling durhaka. Ini menunjukkan bahwa tidak harus demikian. Tidak harus demikian. Karena sebagian orang memutlakkan. Kalau keluarga aja masih begitu, gimana ngurus yang lebih besar? Gak juga. Nabi Nuh berhasil ngurus yang jauh lebih besar. Tapi punya masalah dengan istri dan anak-anak. Istri dan anaknya. Dan bukan hanya berhasil. Ulul azmi menjadi satu dari lima rasul terbaik. Ini ujian. Bisa gak kita bertakwa kepada Allah ketika menghadapi mereka? Terus berjuang, dan jangan putus asa. Terus berjuang. Dan ini juga penting banget kita ingatkan. Jangan pas kita ngaji nih, kita udah ngaji, atau kita baru ngaji khususnya. Jangan gampang salahin orang dan jadikan orang kami kita, apalagi orang itu orang-orang terdekat kita. Sampai kita sebagai suami nyalain istrinya, tapi istrinya diceraikan dengan alasan gak mendukung saya, gak bisa mendampingi saya mau berubah, istri saya tetap gak mau, Ustaz, jadi saya ceraikan. Sabar dulu, sabar, jangan gampang demikian. Kan bisa jadi itu kesalahan kita, apalagi kita baru ngaji, masih banyak PR kita. Dan perbaiki diri dulu lah. Dan sebaiknya sebagian istri begitu udah ngaji langsung nyalain suami. Suami saya gak bisa jadi imam, suami saya gak becus, suami saya gak kayak Rasulullah, subhanallah, gak kayak Rasulullah, emang kita Khadijah atau Aisyah. Akhirnya cepat-cepat minta cerai, cepat-cepat minta khulu, sabar dulu lah. Coba evaluasi diri. Jangan-jangan banyak masalah gara-gara kita. Ibda binafsi, kata Nabi, mulai dari diri sendiri. Dan fight, terus perjuangkan. Kecuali sampai pada titik gimana oleh syariat diperintahkan atau disarankan bercerai, itu beda lagi. Dan itu ada pembahasan khusus. Tapi banyak kasus butuh proses. Kalau kita sabar, insya Allah pasangan kita berubah. Bismillah. Bismillah. Ini yang perlu kita camkan. Dan doakan. Kadang-kadang kita lupa doakan pasangan kita. Doakan, doakan, dan doakan. Dan ambil baik dengan mereka. Ambil baik. Ditaklif gitu, pasangan tuh ditaklif. Taklif itu dilembutkan, dibaik-baikin banget biar dapat hidayah. Ini bisa disampaikan. Makasih banyak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.